Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث sungguhnya sebaik-baiknya ucapan kitabullah adalah kitabullah wa khairul hadyi dan sebaik-baiknya tuntunan Hadyu Muhammadin, tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya urusan adalah hal-hal yang diadakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap bid'ah, setiap yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnari, dan setiap kesesatan itu di neraka. Amma ba'du. Amma ba'du itu artinya adapun setelah itu, setelah ini, setelah muqaddimah ini, fa inna qadiyatal uzri bil jahli, maka sesungguhnya permasalahan uzur dengan sebab kebodohan, masalah uzur dengan sebab kejahilan, ia adalah minal qadaya, termasuk permasalahan allati yang usirat, yang di apa dihembuskan itu kan, atau digulirkan haulaha seputarnya fi asrina hadza pada zaman kita ini katsirun minasyubuhati wal khilafat, banyak dari syubhat-syubhat dan perselisihan. Ya, permasalahan uzur dengan sebab kebodohan termasuk permasalahan yang pada zaman sekarang banyak dihembuskan syubhat dan perselisihan. Wa qad ikhtalafa an-nasu, dan sungguh telah berselisih an-nasu manusia fiha, di dalamnya, dalam permasalahan ini, ala mazahiba wa masyariba mukhtalifatin, menjadi berbagai macam pendapat dan mazhab dan masyarib, sama berbagai macam mazhab dan pendapat mukhtalifatin yang beraneka ragam. Ini maksudnya permasalahan uzur jahil ini banyak sekali pendapat di dalamnya. Faminhum, di antara orang-orang, man, ada orang, i'tabara, yang menganggap al-jahla, kejahilan, kebodohan itu, udron, sebagai uzur, bi'itlaqin, secara mutlak. Min duni qaidin, wala tafsirin, tanpa batasan, dan tanpa rincian. Fi jami'il masaili, dalam semua permasalahan, baik itu permasalahan syirik akbar, ataupun permasalahan bid'ah, ataupun yang lainnya. Wa jami'il ahwali, dan dalam setiap keadaan, baik setelah ada hujjah atau sebelum ada hujjah, baik di negeri kaum muslimin ataupun di negeri orang kafir asli atau di negeri yang jauh dari kaum muslimin. Duna tibarin tanpa memperhatikan lisyuruti terhadap syarat-syarat wadawabiti dan batasan-batasan alati yang yazkuruha disebutkan al-ulama oleh ulama fi hadzal babi dalam bab ini. Jadi di antara orang-orang ada yang menganggap kejahilan itu sebagai uzur secara mutlak, secara total itu kan. Tanpa batasan, tanpa rincian, terus tanpa membedakan permasalahan dan tanpa melihat kondisi orang itu di mana berada atau kapan dia dalam kondisinya bagaimana. Hatta sampai-sampai asbaha minal mustahili sampai termasuk mustahil ma'aqaulihim hadza bersama pendapat mereka ini. Apa yang mustahil? Takfirul muayyani, mengkafirkan orang muayyan. Wa in, walaupun ata mendatangkan orang muayyan itu minan nawaqidhi, dari pembatal-pembatal, wal mubiqati, dan hal-hal yang membinasakan ma'ata apa yang dia datangkan. Jadi karena kelompok ini mengudur secara mutlak karena kebodohan, sehingga menurut konsekuensi dari pendapat ini termasuk kemustahilan mengkafirkan orang muayyan walaupun orang tersebut melakukan pembatal keislaman atau hal-hal yang membinasakan. Itu pendapat pertama. kelompok pertama. Wa minhum, dan di antara orang-orang juga, di antara manusia juga, man, ada orang yang lam ya'tabir, tidak menganggap al-jahla, kejahilan, kebodohan, uzron sebagai uzur, fi jami'il ahwali, dalam semua keadaan, wa jami'il masa'ili, dan dalam semua permasalahan. Fahakamu ala unasin bil kufri, di mana mereka memponis kafir orang-orang, duna muro'atin, tanpa mempertimbangkan, lidhawa biti, batasan-batasan, wasyuruti, dan syarat-syarat, allati, yang qad takunu, yang bisa jadi, mani'atan, menjadi penghalang, minal hukmi alaihim bitakfiri, dari menghukumi kafir orang-orang tersebut. Jadi ada orang-orang yang menganggap kejahilan bukan uzur secara mutlak dalam segala permasalahan, dalam semua keadaan. Sehingga mereka mengkafirkan orang tanpa batasan dan tanpa memperhatikan syarat-syarat. Waha'ula qawmun qad golau. Mereka, ya, maksudnya ini yang terdekat ini, yang tidak menganggap kejahilan sebagai uzur, mereka itu kaumun, orang-orang qad golau, yang telah gulau gitu kan. Kama anna ulaika, sebagaimana mereka-mereka itu, maksudnya orang yang pertama yang tadi menganggap kejahilan sebagai uzur secara mutlak, qad jafau, mereka telah berbuat jafa. Jafa itu artinya kaku gitu kan. Qala Syaikhu Abu Butin rahimahullah, mufti Diyar An-Najdiyah, mufti negeri Najd, mengatakan dalam fatwa Al-Imam An-Najdiyah, wa qad istazalla, dan sungguh telah menggelincirkan, telah menyesatkan asy-syaitanu, syaitan, aktsarun nasi, mayoritas manusia, fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini. Faqassara bi ta'ifatin, di mana setan itu membuat taksir sekelompok orang, membuat teledor sekelompok orang. Fahakamu, di mana orang-orang itu menghukumi bi islamiman, keislaman orang dalat, yang menunjukkan nususul kitabi wassunnati wal ijma'i ala kufrihi, yang mana nas-nas alkitab dan sunnah dan ijma' menunjukkan kekafiran orang tersebut. Ya, setan telah menggelincirkan banyak orang. Pertama, dia menggelincirkan sekelompok orang, membuat mereka takfir, sehingga orang tersebut menghukumi keislaman orang-orang yang nas Alkitab, Sunnah, dan Ijma' telah mengkafirkannya itu. Wa ta'adda bi akharina, dan setan melampaui batas bi akharina dengan kelompok yang lain. Fakaffaru, di mana orang-orang tersebut mengkafirkan man orang hakama Alkitabu, yang mana Alkitab wassunnatu dan sunnah telah menghukumi mal ijma'i bersama ijma' bi annahu muslimun, bahwa orang tersebut muslim. Ya, setan juga menyesatkan sebagian orang, di mana orang-orang itu dijerumuskan oleh setan dalam pemahaman yang di mana dengan pemahaman itu mereka menghukumi kafir orang yang padahal Alkitab, Sunnah, dan Ijma menghukumnya sebagai orang muslim. Faya musibat al-Islam, sungguh musibah Islam, min hataini ta'ifataini, dari dua kelompok ini. Wa mihnatahu, dan bencananya, min tilkal baliyataini, dari dua bencana tersebut. Maksudnya, dua kelompok ini telah menyesatkan dan mengkaburkan ajaran Islam. Di mana kelompok pertama menghukumi keislaman orang yang sudah dikafirkan oleh nas, kelompok kedua mengkafirkan orang yang dihukumi muslim oleh nas. Wa qala Syaikhu Abdul Latif Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Al-Syaikh rahimahullah, Syaikh Abdul Latif Ibnu Hasan Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, wahada syaykhani, dan dua syekh ini, Ibn Taymiyata wa Ibn Qayyim, maksudnya Ibn Taymi dan Ibn Qayyim, yahkumani, menghukumi anna, bahwa manir takaba, orang yang melakukan ma sesuatu yujibul kubra, yang mengharuskan ponis kafir, warid data dan kemurtadan, wasyirka dan syirka, syirik, yahkumu alaihi bimuktadha zalika, menghukuminya dengan konsekuensi hal tersebut. Maksudnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menghukumi orang yang melakukan kekafiran, kemurtadan, kemusyrikan dengan ponis yang memang dituntut oleh hal tersebut. Itu ponis kafir, murtad, atau musyrik. Kemudian, wabimu jibi maktarofa kufron aw syirkan aw fiskan aw fiskan, dan menghukumi dengan apa? Menghukumi dengan suatu yang dituntut oleh apa yang dia lakukan berupa kekafiran, syirik, atau kefasikan. Illa, kecuali an yakuma mani'un syar'iyun, ada penghalang syar'i, yamna'u minal itlaqi, yang menghalangi dari penetapan hukum tersebut. Penerapan hukum tersebut. Wahada, sedangkan hal ini, mani' syar'i ini, lahu suwarun makhsusatun, memiliki gambaran-gambaran tertentu saja. Maksudnya yang kaitan dengan nanti mawani itu hanya dalam masalah-masalah tertentu saja berlakunya, tidak dalam segala permasalahan. La yadkhulu fiha, tidak masuk di dalamnya, man abada sonaman, orang yang mengibadati patung, au qabron atau kuburan, au basyaron atau orang, au madaron atau tembok, lizuhuril burhani wa qiyamil hujjati birrusuli, karena nampaknya bukti dan tegaknya hujah dengan para rasul. Maksudnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim memponis kafir, musyrik, murtad, orang yang memang melakukan kemusyrikan, kemurtadan, atau kekafiran. Begitu juga menghukumi apa-apa yang memberikan ponis kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menuntut untuk diponis, baik itu kemusyrikan, kekafiran, atau kefasikan, kecuali kalau ada mawani yang menghalangnya. Tapi hal-hal yang mawani ini diperhatikan hanya permasalahan-permasalahan tertentu saja. Tidak masuk di dalamnya orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Karena apa? Karena hujjah sudah tegak dengan diutusnya Rasul dalam masalah kemusyrikan ini. Ini memberikan contoh patung kuburan manusia tembok itu adalah maksudnya kaitan dengan kemusyrikan. Kalau patung kan jelas orang penyembah berhala, kuburan orang yang minta-minta ke kuburan. Orang ya orang yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan seperti orang yang memberikan loyalitas kepada pembuat hukum buatan itu kan menyembah manusia. Lidha, oleh sebab itu, maksudnya karena adanya banyak sekali syubhat yang muncul dalam hal ini, kuntu bi'aunillahi, saya melakukan bi'idadi hadzal bahtsi, saya melakukan penyiapan kajian ini. Fi hadzihil mas'alati, dalam masalah ini, la'allahu yu'inu, dengan harapan ia yu'inu membantu fi tajallis surati, dalam kejelasan gambaran permasalahan ini, wa wuduhiha, dan kejelasannya ba'dhu syai'i, walaupun sedikit fi hadzihil masalah, dalam masalah ini. Wa hawaltu, dan saya berusaha an uwaddiha, menjelaskan mazhab ahli sunnati wal jama'ati fi hadhihi al-mas'alah, mazhab ahli sunnah wal jama'ah dalam masalah ini. Jadi Syekh Abu Zubair ingin menjelaskan mazhab ahli sunnah wal jama'ah dalam masalah uzur jahil ini. Wa dzalika, dan itu bi naqli aqwali ahli al-ilmi al-ma'rufin bi ittiba'i sunnah, itu dengan cara menukil ucapan-ucapan para ulama yang terkenal mereka mengikuti as-sunnah. Kal Imam Ibn Jarir At-Tabari wa Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Imam Ibnu Qayyim wa Syekh Al-Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an wa ghairihim, dan yang lainnya mimman sayati, dari kalangan-kalangan yang akan datang an-naqlu, penukilan anhum dari mereka fi sanaya al-bahthi, di tengah-tengah kajian ini bi'idznillahi wahdahu, dengan izin Allah saja. Ya, di sini saya ingin menjelaskan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini juga, dengan menukil ucapan para ulama sunnah. Waqad waqa'at yadi ala risalatin, dan tangan saya telah wafatu jatuh, artinya kan tangan saya telah mendapatkan satu risalah biunwan dengan judul Al-Qawlul Mubinu fi dhabiti takfiril mu'ayyani. Al-Qawl al-Mubin fi dhabiti takfiril mu'ayyan. Bahasan yang gamblang tentang batasan takfir mu'ayyan. Ada risalah namanya, risalah ini. Li mu'allif fiha, milik penyusunnya Dr. Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Sayyid Ahmad Ibn Zaruq Asy-Syair. Kata Syekh Abu Zubair, saya mendapatkan satu risalah yang bernama Risalah Al-Qawl Al-Mubin fi Dhabi Takfir Mu'ayyan. Wahya risalatun qad allafaha katibuha, ia adalah risalah, tulisan yang telah disusun oleh penulisnya, mundu mayazidu ala salasi sinin, sejak 3 tahun yang lalu. Illa annahu lam yakum binashriha, akan tapi ia tidak menyebarkannya, illa fi hadhil fatrati, kecuali di masa-masa ini. Wallahu a'lamu bisabab fi ta'khirihi linashriha, Allah lebih mengetahui tentang sebab penangguhan ia terhadap penyebaran risalahnya ini. Wa indama kuntu bitasabuhiha wa qira'atiha, dan saya saat saya melakukan membuka-bukanya dan membacanya, qira'atan muta'anniatan, dengan bacaan yang pelan-pelan, lahaztu, saya memperhatikan annaha, bahwa risalah ini qad hawat telah mengandung kasiran banyak sekali minal akhtai kekeliruan-kekeliruan allati yumkinu yang mungkin annulakhisoha kami ringkaskan laka untuk engkau katali seperti berikut ini. Setelah risalah ini dibaca, ternyata di dalamnya terdapat banyak keliruan-keliruan yang bisa diringkas berikut ini ringkasannya. Pertama, awalan yulahazu diperhatikan atau ditinjau alal khatib terhadap si penulis, maksudnya bisa ditinjau si penulisnya adamu insafihi lil mukhalifin lahu, tidak bersifat insaf objektif terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Bihaitsu, di mana lam yazkur, ia tidak menyebutkan adillatahum allati yahtajjuna biha, tidak menyebutkan dalil-dalil orang yang tidak sejalan dengan dia, tidak menyebutkan dalil-dalil yang dijadikan hujah oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Wallati hiya umdatuhum fil babi, yang mana dalil-dalil yang tidak disebutkan itu adalah umdatuhum, pegangan pokok mereka fil babi dalam permasalahan ini. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim durriyatahum wa ashadahum ala anfusihim ala subi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Ini dalil ini tidak disebutkan oleh penulis kitab tersebut. Padahal dalil ini sangat nyata di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan misak yang diambil saat manusia belum terlahir sebagai hujah dalam syirik akbar, kan? Dalam penyematan. Sehingga sebab di sini Allah mengatakan, dan ingat tatkala Tuhanmu mengambil dari anak-anak Adam, dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka, dan menjadikan mereka sebagai saksi yang memberatkan atas diri mereka sendiri. Apa kesaksian yang diambil itu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, Tuhan kalian yang menciptakan kalian yang harus ditaati dan diibadati? Qalu bala, mereka mengatakan ya, syahidna, kami bersaksi. Jadi ketika kita belum terlahir diambil misak semua. Itu alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan yang menciptakan kalian yang harus diibadati? Karena kalimat Rob dengan ilah itu seperti Islam dan iman. Rob artinya adalah al-khaliq al-mudabbir. Kalau al-ilah artinya al-ma'bud. Itu kalau kalau bersama-sama. Jadi qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan rabbin nas, khaliqin nas. Terus di ujungnya apa? Ilahin nas itu al-ma'bud. Nah, itu kalau disebutkan dalam satu konteks dua-duanya ada itu. Tapi kalau disebutkan satu saja, Rob saja, itu sudah mengandung dua makna. Jadi, Rob, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Ma'bud, Al-Muta'. Kan? Jadi ketika dikatakan, Alastu bi Rabbikum, bukankah aku Rob kalian, bukankah aku yang menciptakan kalian yang harus diibadati dan ditaati? Manusia semua mengatakan, Bala syahidana. Kami bersaksi. Nah. Apa alasan? Jadi apa tujuannya Allah mengambil misak ini? Padahal kan kita tidak teringat. Tujuannya di sini ada dua. Pertama, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian tidak mengatakan di hari kiamat saat diazab karena perbuatan syirik itu, sesungguhnya kami lalai dari hal ini. Kami tidak tahu hal ini. Jadi supaya tidak beralasan dengan ketidaktahuan. Supaya tidak beralasan dengan kejahilan. Makanya Syekh Muhammad Rasyid Ridho ketika mentafsirkan ayat ini, inna guna an hadza ghafilin, itu supaya tidak mengatakan kami jahil akan tauhid uluhiyah ini. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa Allah mengambil misak, atau supaya tidak mengatakan, supaya kalian tidak mengatakan, innama asyraka aba'una min qablu. Sesungguhnya yang melakukan kemusyrikan itu adalah nenek moyang kami dahulu. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Sedangkan kami adalah keturunan setelah mereka. Jadi maksud kami hanya ikutan taklid. Ya, di sini supaya tidak beralasan dengan alasan taklid. Artinya kejahilan dan taklid ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuqalu li ahwani ahli an-nari azaban yaumal qiyamah, dikatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Allah mengatakan, "Ara'aita allau kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi?" Bagaimana kalau kamu memiliki semua yang ada di muka bumi ini? Wahai kamu, apa kamu mau menebus diri kamu dari neraka ini? Orang itu mengatakan, "Iya." Allah mengatakan, "Qad aradtu minka ma huwa ahwan min dzalika." Aku dahulu telah menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih ringan dari itu. "Aradtu minka wa anta fi sulbi abika Adam alla tusyrika bi syai'an." Aku dahulu menginginkan darimu saat kamu berada di sulbi bapak kamu Adam, menginginkan supaya tidak menyekutukan aku, itu kan. "Fa abaita illa syirka." Namun kamu tidak mau kecuali berbuat syirik. Itu maksudnya misak ini, kan, yang ada dalam ayat ini. Nah, ayat ini oleh penulis dari Al-Qaul Mubin tidak disebutkan, itu kan. Padahal ayat ini ada termasuk umdah yang paling pokok dalam bahasan ini. Dan sangat jelas. Juga ayat berikutnya, wa qawlihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abrighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun." Dan bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berilah dia jaminan sampai dia mendengar firman Allah, kemudian sampaikanlah dia ke tempat amannya. Yang demikian itu dikarenakan mereka kaum yang tidak mengetahui. Di sini sebelum mendengar firman Allah, mereka disebut orang musyrik. Sebelum ada hujah, karena melakukan syirik, mereka disebut orang musyrik. Terus juga di ujung ayat disebut mereka orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang jahil. Wa ghairiha minal adillati, dan ayat dalil-dalil yang lainnya itu kan, yang tidak disebutkan oleh penulis risalah tersebut. Wa innama zakara ba'dal ayat, akan tapi penulis risalah Al-Qaul Mubin itu hanya menyebutkan sebagian ayat faqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu amalukum wa antum la tash'urun." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian mengeraskan kepadanya ucapan seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Khawatir atau supaya tidak hapus amal kalian, sedangkan kalian tidak menyadari. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahtabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang telah kafir kepada Rob mereka, ayat-ayat Rob mereka, dan perjumpaan dengannya, sehingga hapuslah amalan-amalan mereka, sehingga kami tidak menegakkan timbangan bagi mereka di hari kiamat. Jadi penulis kitab itu hanya menulis ayat ini, itu kan, menyebutkan dalil ayat ini yang dijadikan pegangan oleh orang yang tidak sejalan dengan dia. Wa qama bi munaqashati man yastadilu bihima, dan dia melakukan munaqashah terhadap orang yang berdalil dengan dua ayat ini. Wahatanil ayatani laisata umdata man yukhalifuna al-katib. Dua ayat ini bukan pegangan pokok orang yang tidak sejalan dengan penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin itu. Wa innama yazkurunahum, akan tetapi orang-orang itu menyebutkan ayat tersebut, yazkurunahuma ya, bukan hum ya, yazkurunahuma, istitradan. Istitrad itu kalau orang sedang apa membahas suatu masalah terus ada sedikit yang kaitan terus dia panjang lebar, itu namanya istitrad ya, apa bukan menyimpang dari bahasan pokok gitu ya. Jadi bukan bahasan pokok tapi sampingan itu. Litadlil, untuk mendalili ala annahu qad yakfurul insanu, bahwa orang kadang bisa kafir, au yahbatu amaluhu, atau hafus amalannya, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak menyadari. Bal wa yazunnu, bahkan dia mengira annahu muhsinun, wa dia berbuat kebaikan. Wala ahada ahada minhu sabilan, dan tidak ada orang yang lebih lurus dari jalannya dari orang tersebut. Jadi maksudnya orang tadi, orang-orang yang tidak sejalan dengan tulis kitab Al-Qaul Mubin itu menyebutkan ayat ini bukan sebagai dalil pokok itu kan, dalam bahasan uzur jahil, tapi ingin menyebutkan ayat ini untuk sekedar menjelaskan bahwa kadang orang itu menjadi kafir tanpa disadari itu. Sebagaimana di sini Allah katakan mengangkat suara di atas suara Nabi itu bisa menghapuskan amalan tanpa sadar. Sedangkan amal tidak mungkin hapus kecuali dengan kekafiran. Maksudnya orang bisa kafir tanpa disadari. Artinya kalau tidak menyadari artinya tidak tahu gitu kan. Itu pertama. Kedua, maksudnya yang diberikan catatan oleh Syekh Abu Zubair terhadap kitab Al-Qaul Al-Mubin, tajahuluhu likasirin min nususi ahli ilmi allati yazkuruha mukhalifuhu. Pura-pura tidak tahunya dia terhadap banyak ucapan-ucapan para ulama yang disebutkan oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Wahwa, sedangkan dia itu bila syakin tanpa ragu lagi, ittala'a, telah mengetahuinya, telah membacanya. Walau alal aqalli ala ba'diha, walaupun sedikit terhadap sebagiannya itu kan. Minimal si penulis ini karena dia baca buku orang-orang kritis jalan dia pasti membaca sebagiannya itu kan. Tapi tidak, ucapan-ucapan ulama itu tidak dihiraukan. Kedua, ketiga, salisan, batruhu, pemotongan dia liba'di nusus di ahli ilmi lati yang kuluha, terhadap sebagian ucapan para ulama yang dia nukil. Maksudnya dia memotong ucapan ulama tidak sempurna. Kama fa'ala ma'a kalami Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, sebagaimana yang dia lakukan terhadap ucapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Rabi'an, keempat, takwiluhu, dia berdusta ya, atau menyandarkan ucapan lil mukhalifina lahu, kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Malam yakulu, apa yang tidak pernah dikatakan oleh orang tersebut. Jadi maksudnya dia berdusta atas nama orang yang tidak sejalan dengan dia. Jadi menyandarkan ucapan kepada orang yang tidak sejalan dia, padahal orang-orang itu tidak pernah mengatakannya. Fakasirom ma yaksar itu al-katibu, sering sekali penulis itu yaksar itu mengada-adakan masalatan, suatu masalah min indi nafsihi, dari dia diri dia sendiri. Summa yaqumu birradi 'alaiha, terus dia membantahnya sendiri gitu kan. Dengan anggapan pendapat ini, masalah ini pendapat orang yang tidak sejalan dengan dia itu kan. Dia menciptakan suatu masalah dari dia sendiri, terus dia sendiri yang membantahnya itu kan. Dengan menyandarkan pendapat ini kepada orang yang tidak sejalan, terus dia bantah sendiri. Wa takunul mas'alatu, dan padahal masalah itu mimma lam yakul bihi ahadun min mukhalifihi, tergolong hal yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun yang menyelisih dia. Kama fa'ala bi munaqashatihi, sebagaimana yang dia lakukan dalam munaqashah dia, liman yastadillu bi qawlihi ta'ala, terhadap orang yang berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Tadi ayat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Haitsu, di mana zakara, dia menyebutkan anna sahabata allazina nazalat fihimul ayatu lam yakfuru, bahwa sahabat yang ayat itu turun berkaitan dengan mereka, mereka juga tidak kafir, tidak di lam yakfuru atau lam yukafaru, tidak dikafirkan. Wa annahu laysa kullu man rafa'a sawtahu fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam yukafaru, bahwa tidak setiap orang yang mengangkat suara di atas suara nabi itu dikafirkan. Wa kullul mukhalifina lahu, sedangkan orang semua orang yang tidak yang menyelisih dia, la yaquluna bidzalika, memang tidak mengatakan hal itu. Jadi para ulama zaman sekarang yang tidak mengudzur pelaku syirik akbar karena kebodohan, mereka sendiri tidak mengatakan bahwa sahabat nabi kafir itu ya, dengan sebab mengangkat suara di atas suara nabi. Dan tidak mengatakan bahwa setiap orang yang mengangkat suara di atas suara nabi itu kafir itu. Wa kama fi munaqashatihi li haditsil wahina, sebagaimana munaqashah dia terhadap hadis wahina. Hadis wahina, hadis sedang ada orang di tangannya ada azimat kan. Kata Rasul, mahadza, apa itu? Kata orang itu, minal wahina. Kata Rasul, ma inziha kafat ya, fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena barang itu tidak menambah kecuali kelemahan. Ya. Terus kata Rasul, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Kalau barang itu ada di tanganmu, terus kamu mati, sedangkan itu masih ada di tanganmu, kamu tidak akan untung selamanya. Fa innahu, si penulis itu, fa'ala nafsa syai, melakukan hal serupa. Wa zakara, dan dia menyebutkan, anna zalika sahabi lam yakfur wa lam yartad anil islam, bahwa sahabat yang pakai azimat itu tidak kafir dan tidak murtad dari Islam. Wa annahu law kana kadzalika la amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi muraja'ati imanihi, dan seandainya dia itu kafir, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk merujuk imannya. Wa kullu man istadala bi hadzal hadis, dan semua orang yang berdalil dengan hadis ini, minal mukhalifina lahu, dari kalangan yang tidak sejalan dengan penulis risalah itu, lam yakul, tidak pernah mengatakan bi anna dzalika sahabiyya, bahwa sahabat tersebut kafaro, kafir. Bal wala ata hatta kufran mukhrijan minal milah, bahkan sahabat itu sama sekali tidak melakukan kekafiran yang mengeluarkan dari milah dengan pakai wahinah tersebut. Jadi maksudnya ingin mengatakan bahwa ini hadis tentang wahinah ini adalah kufur syirik akbar, tapi karena kejahilan sahabat ini dia tidak kafir itu kan. Padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa ini wahina termasuk syirik akbar dan tidak dikafirkan karena syirik akbar, tapi karena memang bukan syirik akbar. Wa ghair hadza, dan selain ini, minal akhta, dari kekeliruan-kekeliruan, allati sayati zikruha, yang akan datang penyebutannya, ma'arradi alaiha, bersama bantahannya, fi sanaya hadzal bahsi, di tengah-tengah bahasan ini biiznillah. Wa qad kumtu bi taqsimi hadzal bahthi, dan saya telah membagi bahas ini, kajian ini, ila fusulin iddah, kepada beberapa pasal. Kullu faslin minha yahtawi ala abwabin, setiap pasal berisi beberapa bab. Wahia katali, dan yaitu seperti berikut ini. Al fasul awal, pasal pertama, ada mu'tibaril qasdi bimakna an-niyah wal i'tiqad, tidak dianggapnya qasd al-qasdu dengan makna niat dan i'tiqad. Bahkan maksudnya orang tidak disyaratkan ketika orang dikafirkan itu atau jatuh dalam kekafiran ada niat untuk kafir itu. Bermaksud untuk kafir itu tidak dianggap. Karena orang-orang apa Murji'ah baik zaman dulu maupun sekarang, mereka apalagi zaman sekarang mengatakan bahwa orang kalau melakukan kekafiran tidak dikafirkan kecuali kalau orang tersebut niat kafir, itu kan, itu adalah batil, itu paham Jahmiyah. Kemudian al-faslus tsani, pasal kedua, taqsimuddin ila usulin wa furu'in, pembagian din kepada usul dan furu', wa mauqifu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min dzalika, dan sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari hal itu. Nanti akan dijelaskan bahwa din terbagi kepada usul dan furu', karena ada orang yang menganggap bahwa pembagian din kepada usul dan furu' itu adalah bid'ah tanpa dasar. Al-Faslus Tsalits, pasal ketiga, al-adillatu ala adami tibaril jahli wa taqlidi uzun fi ibadati ghairillah. Dalil-dalil yang menunjukkan tidak dianggapnya kebodohan dan taklid sebagai uzur dalam peribadatan kepada selain Allah. Al-Faslur Rabi, pasal keempat, as-subuhatu waradu alaiha, subhat-subhat dan bantahannya. Al-Faslul Khamis, pasal kelima, nususu wa aqwalil ulama, teks-teks dan ucapan-ucapan ulama. Al-Faslus Sadis, pasal keenam, mulhaqatun tata'allaku birisalatil qawlil muhin fibabni ditakfir mu'ayyan. Mulhaqatu lampiran-lampiran yang berkaitan dengan risalah al-qawl al-mubin fidhabiri taqsir mu'ayyan. Nas'alullah ta'ala ayyahdiyana, kita mohon kepada Allah ta'ala untuk menunjukkan kita wa jami'al muslimina dan seluruh kaum muslimin limakhtulifafihi minal haqqi, terhadap apa yang diperselisihkan di dalamnya berupa al-haq, innahu waliyul dzalika wal qadir. Sungguhnya dia penolong terhadap hal itu dan yang kuasa terhadap hal itu. Abu Zubair Asy-Syafi'i. Ini mukadimah dari beliau yang menjelaskan bahwa isi kitab ini tentang bahasan bahwa dalam masalah peribadatan kepada selain Allah, syirik akbar, kejahilan dan taklid itu bukan uzur, dan nanti akan dijelaskan dari Al-Qur'an, sunnah, ijma para ulama. Juga kalau ada nanti syubhat-syubhat yang berkaitan dengan hal itu, baik yang diambil dari al-hadis ataupun dari ucapan-ucapan ulama. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.